Bagaimana caranya menerima masa lalu pasangan dengan ikhlas? Aku gak paham dengan bahasa masa lalu ini. Karena sangat umum. Kalau masa lalunya terkait dengan masalah kehormatan, mohon maaf ya, gak mungkin kamu lanjut gitu loh. Ya, kecuali kalau misalkan kamu gak ngerti sama sekali, gak ada informasi, begitu sudah menikah dengan dia, ternyata ada masa lalu terkait dengan kehormatan. Kehormatan itu langsung bisa fasakh gitu. Dikarenakan termasuk aib yang besar dan muktabah dalam syariat. Fasakh nikah, atau punya hak untuk membatalkan pernikahan, atau bahkan talak. Tapi kalau dimaukan dalam masa lalu yang belum sampai tingkatan kehormatan, faham yang namanya dengan kehormatan ya, dalam tanda kutip ini ya. Tapi kalau terkait dengan bukan masalah kehormatan ya, mungkin dia mungkin dulu masih belum taklim, masih belum ngaji, mantannya banyak, nah, gitu ya. Nah, dia punya mantan ini, mantan ini, mantan ini, mantan ini. Masya Allah, dia juga prima donna kayaknya nih ya. Mantannya banyak. Tapi masa lalu, tapi belum sampai tingkatan ke arah kehormatan tadi itu. Gitu ya. Itu dia ngaji, dia taklim, sudah tinggalkan semua yang ada. Bagus, masya Allah. Dapatlah diri kamu, gitu. Hah? Baru dia cerita kalau dia masa lalunya gini. Gitu. Yang saya anjurkan sih, hal-hal yang demikian itu bicarakan dengan sebaik-baiknya. Ketika tidak ada pentingnya untuk disampaikan, jangan kamu sampaikan. Ketika dari pihak pasangan meminta untuk kamu bercerita, sampaikan dengan cara yang bijak yang tidak menyakiti pasangan kamu yang sekarang. Itu masa lalu, dan lupakan saja. Nggak asal kepengen tahu aja. Benar, ya. Mantan saya, ini. Kok oke? Ya, masa lalu, tolong jangan diungkit lagi. Gitu. Dari semua tadi mana yang paling indah? Indah semua. Jangan tanya macam-macam sudah. Yang penting dia bukan terkait dengan masalah kehormatan. Sekarang dia sudah masya Allah berubah, insaf, taubat. Kamu menikahi dia dalam kondisi dia sudah bertaubat, sudah bagus, sudah secara akidah, akhlak, ibadah. Sudah ini yang baru ini kamu masukkan. Yang lama sudah. Nah, kemudian saling tafahum, saling memahami karakter, saling melupakan masa lalu, buka lembaran baru, ya, safhah jadidah. Lembaran baru. Sehingga betul-betul rumah tangga kamu baru dekatkan dia. Terus jangan mikir yang masa lalu. Komitmen kedua belah pihak, jangan mikir masa lalu. Sudah. Buang semua tadi itu. Kalau bisa buang semuanya, dibuang. Komunitas, nomor telepon, semua. Buang semua tadi itu. Supaya jangan mengganggu lembaran baru pernikahan kamu dengan sekarang ini. Barakallahu.